Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, sahabat saya Dr. Yusof, sahabat panel, Ustaz Nudrus, Tuan Rektor, pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hari ini kita membincangkan tajuk bagi merungkai percanggahan berkaitan hadithul jariah. Maka saya ingat tanpa melenggahkan masa, saya terus masuk untuk membincangkan hadis ini. Boleh tolong projek slide saya? Baik. Pertama sekali, apabila kita menghuraikan hadis jariah, saya sama seperti apa yang disebutkan oleh Dr. Yusof tadi, ceritanya bermula apabila seorang sahabat Nabi SAW membawakan hambanya kepada Nabi SAW kepada dengan sebab-sebab yang berbeza. Lalu dia bertanya kepada Nabi, afa'u'tiqaha, apakah aku perlu memerdekakannya, ataupun intaraha mu'minah, kalau Nabi SAW merasakan dia mu'minah. Sahabat ini meminta Nabi SAW menguji hamba ini sebelum memerdekakannya. Baik, pertama sekali, di sudut kebarangkalian, apabila seorang sahabat membawa hamba kepada Nabi SAW, semua mungkin. Boleh jadi soalan Nabi SAW, aynallah. Boleh jadi soalan Nabi, atashhadin alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adakah kamu bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Adakah man rabbuk, siapakah Tuhan kamu, dan sebagainya. Semua mungkin. Dan saya nak tekankan di sini, salah satu kemungkinan yang tidak boleh ditolak tentang soalan Nabi SAW adalah soalan aina Allah, di mana Allah, kenapa? Kerana yang pertama sekali, kita kena faham, mereka hidup dalam satu masyarakat yang perkataan Allah, kalimah Allah bukan hak milik eksklusif orang Islam. Semua orang guna pada ketika itu. Musyrik, Kristian, Yahudi, semua orang guna kalimah Allah. Dan sebelum itu, masyarakat lama hidup dalam suasana politism. Menyembah banyak Tuhan, yang mana Tuhan utama adalah Allah. The ultimate God adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada Tuhan-Tuhan lain. Lalu datang agama monotism yang di-reintroduce oleh Nabi SAW, menyembah sekadar Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi, untuk menguji seorang hamba yang tahap pengetahuannya sangat terbatas, pengetahuannya lemah, maka boleh sahaja Nabi SAW bertanya kepadanya, aina Allah? Seolah-olah kalau kita letakkan dalam konteks sebagaimana penyembah berhala pada hari ini, cuma bezanya di zaman itu semua mereka menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang paling besar, yang paling berkuasa. Jadi apabila Nabi SAW bertanya kepada hamba ini, aina Allah, signifikannya di mana Tuhan kamu, kedudukan Tuhan kamu, kebesaran Tuhan kamu, dan apa sahaja maksud lain, apabila hamba ini menjawab, fisama, artinya signifikannya di sini perempuan ini menafikan Tuhan-Tuhan yang di luar ini mempunyai kuasa, yang di bawah ini mempunyai kuasa. Tidak, Tuhan aku adalah yang di langit. Maka dengan itu kata Nabi SAW, ma'atiqha fa'innaha mu'minah, merdekakan dia kerana dia mu'minah. Dan itu yang pertama saya nak tekankan. Yang kedua, perkataan aina Allah ini, saya nak tekankan, nanti saya akan sebut tentang lafaz-lafaz lain, telah digunakan dan disahihkan oleh ramai para ulama. Mereka mensahihkan perkataan ini. Kalau ada kesempatan, saya boleh tunjukkan satu persatu. Imam Ahmad, As-Sijazi, Ibn Abdul Bar, Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Baghawi, Ibn Rushd Al-Hafid. Ibn Rushd Al-Hafid, ahli falsafah, dia juga telah mensahihkan perkataan aina Allah. Ibn Qudama Al-Maqdisi, Ibn Muzaffar, Shihabuddin, Ibn Abdul Hadi, Az-Zahabi, Az-Zarkashi dan sebagainya. Ramai mereka mensahihkan hadis ini dengan lafaz aina Allah secara langsung. Dan kalau saya boleh kongsikan perkataan sebahagian daripada ulama, antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, apabila beliau mentafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada hamba ini aina Allah, Imam An-Nawawi menyebutkan, maka dalam bab ini para pemikir dan para ulama ada dua mazhab, iaitu mazhab salaf dan juga mazhab sebahagian besar ahli kalam, regardless of tafsiran. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menerima bahawa hadis ini ditanya dengan lafaz aina Allah. Demikian juga Al-Qadhi Iyad sebelum daripada Imam An-Nawawi yang telah mensyarahkan Sahih Muslim menyebutkan perkara yang sama. Lafaz aina Allah ini tidak ditolak. Tapi ulama ada dua tafsiran tentang lafaz ini. Sama hanya menerimanya tafwid kerana beliau itu dalam mazhab beliau, ataupun mereka melakukan takwil. Ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Dan demikian juga Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dalam teks yang saya bawakan di sini, beliau menyebutkan Nabi SAW berpada dengan soalan aina Allah. Saya tak bawa ulama salafi di sini yang berpegang dengan akidah salaf, saya tak bawa pandangan mereka. Saya bawa pandangan ulama yang merupakan ahli kalam, yang mengikut sebahagian besar mereka mazhab Asy'ariyah. Beliau juga mengatakan ini diterima. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menyebutkan perkara yang sama. Untuk mengelakkan perempuan ini masuk ke dalam syubhat ta'til, maka Nabi SAW menanyakan kepadanya aina Allah. Maka apabila dia menjawab Allah di langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf dia beriman, merdekakan dia. Demikian juga Imam Al-Baihaqi rahimahullah, walaupun beliau menyebutkan bahawa lafaz Imam Muslim ada mukhalafah, ada khilaf, ada yang perbezaan beberapa lafaz, beliau menyebutkan bahawa hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Hilal bin Abi Maimunah, daripada Muawiyah bin Al-Hakam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan lafaz ain Allah, adalah hadis yang sahih. Seterusnya, apabila kita memperbincangkan apa yang berlaku, situasi sebenar tentang hadis jariah ini, ada satu konsep yang para ulama hadis bahaskan, iaitu perbezaan di antara ta'addudil hadisah ataupun hawadis dan ta'addudil riwayat. Bagaimana kita nak menilai sama ada hadis itu, peristiwa itu berlaku lebih daripada sekali, ataupun peristiwa yang sama tetapi para ulama menyampaikannya ataupun menceritakan tentangnya dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Ada disiplin ulama hadis, disiplin khas, ada buku yang ditulis tentang ini. Bagaimana membezakan di antara peristiwa yang berlaku lebih daripada sekali ataupun peristiwa yang sama yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeza-beza. Saya merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Ustaz Nodrus. Beliau sebut, tidak mungkin semua ini kejadian yang berbeza. Kalau setiap kali lafaz berbeza, semua kejadian berbeza, berapa puluh kali kejadian sebenarnya ataupun berapa belas kali, dia tidak semudah itu. Dia bukan ada lafaz berbeza sahaja dianggap peristiwa yang berbeza. Tidak. Di sisi ulama hadis, ada disiplin khas bagi membezakan di antara khabar ini, peristiwa ini berlaku sekali ataupun tidak. Antaranya ada yang ditulis oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, sebahagian daripada kaedah ini. Ada thesis PhD yang ditulis oleh Dr. Hamzah Al-Wasim tentang ta'adudil haditha fi riwayati hadithi nabawiyah. Bagaimana merungkai situasi-situasi yang pelbagai. Demikian juga guru saya, Dr. Suyuti, menulis tentang ta'adudil hawadis, ta'adudil hadithah, ataupun ta'adudil riwayat. Bagaimana merungkaikan hadis ini, berlaku sekali ke ataupun banyak kali. Ringkasnya, ada beberapa indikasi ataupun indikator bagi menunjukkan peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Yang pertama, kalau konteksnya berbeza, siap. Konteksnya berbeza. Sebab kepada peristiwa itu berlaku berbeza. Dua peristiwa yang tak sama sama sekali. Lain kisahnya, lalu Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama dalam kedua-dua situasi. Ini menunjukkan bahawa dua konteks berbeza, dua kisah berbeza. Antaranya tempat yang berbeza. Kalau perkataan Nabi SAW diucapkan di tempat, dua tempat yang berbeza, menunjukkan ini adalah dua hadis yang berbeza. Masa yang berbeza. Ataupun dua orang yang berbeza klaim kisah itu milik mereka. Kata seorang sahabat, kisah ini berlaku kepada aku. Seorang sahabat lagi kata, kisah ini berlaku kepada aku. Kedua-duanya makbul. Maka di sini kita katakan dia berlaku lebih daripada sekali. Tetapi kalau tidak cukup syarat, walaupun ada perbezaan di dalam lafaz, para ulama mengatakan dia berlaku hanya sekali sahaja. Ini ada disiplin. Apabila kita balik kepada hadis al-jariyah, ada banyak indikator yang menunjukkan bahawa peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sebab kisah ini berlaku, aku tampak hamba aku, aku bawa hamba aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak, kemudian Nabi test hamba aku, dan dengan test ain Allah, man ana, di mana Allah, siapa aku, hamba itu menjawab, Allah di langit, engkau adalah Rasulullah. Nabi SAW pun perintahkan untuk merdekakan hamba itu. Itu Muawiyah bin Al-Hakam. Yang kedua, Syarik bin Suwaid Al-Thaqafi. Kata Syarik bin Suwaid Al-Thaqafi dalam riwayatnya, ibu aku perlu melunaskan seorang hamba. Dia ada hamba yang dia perlu lunaskan. Lalu aku bawa hamba itu pergi kepada Nabi SAW. Nabi test, maka dengan itu Nabi SAW perintahkan aku untuk merdekakan hamba ini. Yang kedua, ibu aku ada seorang hamba yang perlu dia lunaskan. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah dan sebagainya, ada seorang lelaki Ansar datang, dia kata, aku sendiri ada keperluan untuk memerdekakan hamba. Jadi ini indikasi yang pertama. Peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Tiga sebab berbeza. Syarik bin Suwaid kata, ibu aku mesti melunaskan hamba. Ada kewajipan yang tertangguh. Muawiyah bin Al-Hakam kata, aku telah menampar seorang hamba. Dan juga Abu Hurairah kata, ada seorang lelaki Ansar yang dia perlu memerdekakan seorang hamba. Satu. Yang kedua, ciri yang kedua, siapa yang klaim kisah ini? Kata Syarik bin Suwaid Al-Thaqafi, kisah ini berlaku kepada aku. Aku yang bawa hamba aku sebab ibu aku perlu merdekakan hamba. Satu. Muawiyah bin Hakam As-Sulami kata, peristiwa ini berlaku kepada aku. Aku yang tampar hamba itu, lalu aku bawa pergi jumpa Nabi SAW. Abu Hurairah dan juga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud kata, kisah ini berlaku kepada seorang lelaki Ansar. Muawiyah bukan Ansar, As-Sulami. Demikian juga Syarik bin Suwaid As-Thaqafi, Thaqafi daripada Taif, bukan Ansar. Ada seorang lelaki Ansar, kata Ubaidullah dan juga Abu Hurairah. Dan dalam riwayat Utbah bin Mas'ud dikatakan seorang perempuan membawa hamba kepada Nabi SAW. Maka di sini ada empat konteks yang berbeza. Riwayat perempuan itu mungkin boleh dipertikaikan tentang sanadnya, boleh dipersoalkan. Tetapi Muawiyah klaim kisah dia, Syarik bin Suaid claim kisah dia. Abu Hurairah kata kisah ini berlaku kepada seorang lelaki Ansar, dan juga Utbah bin Mas'ud kata kisah ini berlaku kepada seorang lelaki kepada seorang perempuan. Menunjukkan ini isyarat lain bahawa kisah ini berlaku lebih daripada sekali. Meskipun dalam riwayat ada Aliyah Raqabah, tapi orang yang berbeza menunjukkan peristiwa yang berbeza. Seterusnya, jawapan Jariyah juga berbeza-beza. Ada jawapan riwayat Abu Hurairah dengan bahasa isyarat, dengan menunjukkan bahasa isyarat. Ada riwayat Muawiyah dengan dua soalan sahaja. Aynallah dan man ana, di mana Allah dan siapakah aku. Ada riwayat dengan banyak soalan tambahan. Dalam Ubaidullah ada tambahan soalan. Atuqinina bil ba'thi ba'dal maut. Dalam riwayat lain, atusallina khams. Jadi persoalan yang berbeza menunjukkan peristiwa ini juga berlaku berbeza-beza. Saya akan jelaskan nanti apa yang berlaku tentang persoalan ini. Seterusnya, kalau ingin menilai hadis, dia ada evidence. Mesti dilihat kepada evidence. Okay? Hadis, kalau kita umpamakan seperti crime scene, kalau ingin menilai crime scene, kita perlukan evidence. Di mana evidence itu dikutip untuk jenayah, pergi kepada crime scene. Di situ anda mungkin jumpa senjata, mungkin anda akan jumpa banyak dan sebagainya. Untuk mengaji hadis, dia ada scene hadis itu sendiri. Dia ada lapangan di mana data-data akan berada di situ. Lapangan hadis adalah jalur-jalur sanad dan matan-matan riwayat. Ini mesti dilihat. Sebab dari sini kita akan kenal di mana berlaku mutaba'at. Dua orang rawi yang meriwayatkan kisah yang sama. Di mana berlaku syawahid. Dua orang rawi yang riwayatnya berbeza tetapi membawa isu yang sama. Ini semua adalah seni dan ini adalah mainan lapangan dalam hadis. Dalam hadis, kalau nak taklid, kita boleh kata, saya rasa Muslim lebih kuat daripada Ibn Abi Shaybah. Saya rasa Abdul Razak lebih kuat daripada Darimi. Saya rasa Malik lebih kuat daripada Abu Dawud. Yes, untuk level orang yang bertaklid. Tetapi the moment kita mahu melihat dan juga mentarjih hadis, mesti melihat kepada lapangan, mesti melihat kepada setiap satu sanad dan setiap satu matan, kerana di situ ada jawapan. Ringkasnya, kalau melihat dalam slide yang saya kongsikan di sini, para ulama menyebutkan apabila hadis itu ada perbezaan, para ulama akan menilai boleh ataupun tidak perbezaan-perbezaan ini digabungkan. Kalau boleh digabungkan, ada dua cara menggabungkannya. Sama ada dia berlaku dalam dua kisah yang berbeza, ataupun telah berlaku rawi hadis mengubah-ngubah lafaz pada sebahagian kisah. Ini boleh di-track dalam hadis. Dengan mutaba'at, kita akan lihat siapa yang berbeza dengan orang lain. Kalau dia berbeza, kisah itu kisah yang sama, maka lafaz itu dia yang bawakan. Ini boleh dinilai dan boleh diketahui oleh ulama hadis. Kalau tak boleh nak gabung dah hadis ni, nak kata dua peristiwa berbeza pun tak boleh, ataupun nak kata riwayat dengan makna pun tak boleh, maka para ulama akan melakukan tarjih. Bila mereka melakukan tarjih, ada hadis yang kuat, hadis itu akan menjadi hadis yang mahfuz, diterima. Ada hadis yang lemah, hadis itu akan menjadi hadis yang syaz, ditolak. Kalau tak boleh buat apa-apa dah, tarjih pun tak boleh, jamak pun tak boleh, pertelingkahan yang sangat banyak, para ulama akan katakan ini adalah kes muttarib. Muttarib artinya hadis yang sanad dia lebih kurang sama, tak boleh nak kuatkan satu di antara yang lain, maka tertolak kesemuanya. Jadi ini penting. Pada penilaian ulama mustalah hadis, istilah mutarib ini, ulama yang datang seperti Ibnu Salah dan sebagainya, mereka mengatakan istilah mutarib ini berlaku pada hadis-hadis yang tak boleh diselesaikan. Dan kita akan lihat bagaimana dalam hadis al-Jariyah, sebenarnya walaupun dikatakan ini mutarib, sana mutarib dan sebagainya, maksud sebenarnya mungkin mukhalafah, perbezaan, yang bukan tak boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan dan kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Seterusnya, saya akan masuk kepada bahagian yang lebih penting. Bagaimana merungkai hadis Jariyah? Jadi persoalan Nabi SAW bertanya soalan kepada hamba perempuan, ini diriwayatkan sekurang-kurangnya daripada 4 orang sahabat. Selain daripada riwayat-riwayat persendirian yang lemah. Satu, hadis Muawiyah bin Al-Hakam, Sulami. Bani Sulaim ini tinggal di antara Madinah dan juga Mekah. Yang kedua, hadis Syarid bin Suaid Al-Thaqafi. Al-Thaqafi, Bani Thaqif ini tinggal di Taif. Yang ketiga, hadis Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tentang seorang lelaki Ansar. Ini mungkin satu kisah. Satu kisah yang sama. Macam mana tahu satu kisah yang sama? Nanti saya akan sebutkan bagaimana. Ada evidence di dalam hadis yang menunjukkan bahawa ketiga-tiga ini mungkin merujuk kepada kisah yang sama. Yang keempat, hadis Utbah bin Mas'ud tentang seorang perempuan, yang riwayat ini mungkin ada perbahasan yang kita akan bahaskan kemudian. Seterusnya, riwayat-riwayat tunggal tentang hadis al-Jariyah yang pada penilaian saya kesemuanya ada kelemahan yang kita akan nilai juga. Pertama sekali, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadis ini, saya boleh saya besarkan tak? Okay, hadis ini diriwayatkan daripada Muawiyah oleh Atha bin Yasar. Daripada Atha bin Yasar diriwayatkan oleh Hilal bin Abi Maimunah. Daripada Hilal bin Abi Maimunah, sekarang ni semua thiqah. diriwayatkan oleh dua orang besar dengan lafaz yang sama, iaitu Yahya bin Abi Katsir dan juga Malik bin Anas. Daripada Yahya bin Abi Katsir diambil Harb Abban Al-Auza'i. Sekurang-kurangnya ini Al-Auza'i, Hajjaj As-Sawaf dan juga Ma'mar. Jadi lima orang yang besar. Tuan-tuan boleh tengok color code saya. Kalau saya bentukkan kelabu itu artinya dia panggil siqatu siqat. Highest level. Kalau taekwondo artinya black belt, six dan. Yang warna kelabu tu. Warna biru tua, siqah. Warna biru muda, mereka ini adalah rawi yang saduk. Biru muda. Warna hijau, mereka ini adalah rawi-rawi yang makbul. Saduk, warna hijau menunjukkan rawi yang saduk, yukhti. So ada empat level ni. Paling tinggi sampai yang paling bawah. Saya perlu stop ke sambung ni? Azan.